Ketika pertama ku berjumpa, dia membuatku terpesona. Darahnya sedikit terbuka, hati deg-degan memandangnya. Kacamata hitam dan rok ini, langkahnya bagaikan prima donna. Ini baru namanya sensasi, paha dada kemana-mana. Semua orang meliriknya, semua orang gelengkan kepala. Semua lelaki tergila-gila, dan aku juga. Ha ha ha.